Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan lanjutan syarah penjelasan daripada hadis pertama di Arba'in Nawawi, yaitu hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dalam bagian pertama hadis Rasulullah sebutkan innamal a'mal binniyat. Innama ini dalam bahasa Arab namanya adatul hasr, yang artinya pembatasan. Artinya pembatasan hukum dari yang tersebutkan di dalam hadis ini. Ketika Rasulullah katakan innamal a'mal binniyat, hukum amalan berarti terbatas sesuai dengan niatnya, sah atau tidak, sahihkah atau tidak, benar atau tidak, saleh atau fasid. Amalan itu amalan saleh ataukah itu amalan yang rusak, yang tentunya tidak akan diterima oleh Allah. Apakah itu amalan yang membawa pahala bagi orangnya, ataukah justru dia berdosa karenanya? Semua itu tergantung niat pelakunya, niat amil yang mengamalkannya. Dan konteks semacam ini banyak di dalam nusus syariat. Misalnya Allah sebutkan dalam ayat innama ilahukumullah, hanyalah ilah kalian, Tuhan yang kalian sembah hanyalah Allah, hanya Dia yang berhak disembah. Yang berarti selain Allah batil penyembahan ibadah kepadanya. Begitu pula yang Allah sebutkan tentang Rasulnya, innama anta munzir, hanyalah engkau sebagai penyampai peringatan. Dibatasi itu tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini berarti satu yang perlu kita pahami, bahwasanya yang tidak meniatkan sesuatu maka tidak mendapati amalan tersebut. Atau makna yang kedua, yang meniatkan sesuatu amalan, hanya amalan itu yang dia dapati, amalan lain tidak dia dapati. Sekali lagi, makna innamal a'mal binniyat, bahwasanya yang tidak meniatkan suatu amalan, berarti dia tidak teranggap mendapatkan amalan itu. Makna yang kedua, yang telah meniatkan suatu amalan tertentu, maka hanya amalan itu yang dia dapati. Dia tidak dapati amalan yang lainnya. Dan itu tersebutkan di dalam hadis. Rasul contohkan, ketika hijrahnya kepada dunia untuk dia dapati, atau wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada yang telah dia niatkan. Karena itu niat hijrahnya, dunia atau wanita, maka pahala hijrah di sisi Allah, hijrah kepada Rasulnya, tidak dia dapati. Karena itu tidak dia niatkan. Itu contoh di dalam hadis yang Rasulullah SAW sebutkan. Di dalam hadis, para ulama menyebutkan beberapa permasalahan terkait pemahaman atau pengamalan terhadap hadis ini. Antara lain yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi dari para fuqaha Syafi'iyah, jika seorang imam, imam sholat, niat dengan takbiratul ihram, selain takbir permulaan sholat, dia juga niatkan bahwa sholat telah mulai. Ingin memberitahu jamaah bahwa sholat telah mulai. Misalnya jamaah banyak, surau besar, mungkin orang pada gaduh, pada bicara ke sana kemari, maka dia ingin memberitahu kalau sholat sudah mulai. Itu yang dia niatkan selain takbiratul ihram. Maka dia takbir, Allahu Akbar. Niat semacam ini, kata Ar-Rawi, tidak memadorotkan sholatnya. Tidak merusak sholatnya. Karena takbiratul ihram dibaca keras oleh imam, sehingga tujuan niat yang dia inginkan tercapai. Bahkan kalaupun dia tidak meniatkan, karena suara keras imam tentunya akan didengar oleh jamaah bahwa sholat telah mulai. Tetapi jika perkara lain, masalah wudhu, seseorang ingin menyegarkan tubuhnya dari luar, dia panas, lalu dia ingin basuh, dia siram wajahnya, tangannya, kepala, dan kakinya, kemudian dia sholat, ini tidak sah. Karena niat dia untuk mencari kesegaran, supaya fresh. Tidak ada niat ibadah wudu, tidak ada niat untuk toharah. Walaupun amalan yang dia lakukan amalan wudu, tetapi karena niatnya bukan niat wudu, maka tidak sah, tidak teranggap telah bersuci. Ini yang tadi para ulama sebutkan, yang meniatkan sesuatu, maka hanya itu yang dia dapati dan tidak dia dapati yang lainnya. Permasalahan lain, jika seorang muslim meniatkan dengan amalan tersebut untuk mendapatkan sekaligus dua fadilah, selama itu tidak bertentangan, maka para ulama katakan boleh. Misalnya, dia niat puasa, saum di hari Senin, sekaligus dia niatkan pula puasa, misalnya saja itu ayyamul bid, karena kebetulan itu tanggal 15 misalnya, pertengahan bulan, maka itu boleh. Ketika itu amalan sunnah dengan amalan sunnah yang lainnya, itu akan dia dapati. Ini sekedar contoh yang para ulama sebutkan dari penerapan makna hadis innamal a'mal binniyat, dan akan lebih jelas dengan penjelasan Nawawi sebentar lagi. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing orang hanya mendapati apa yang telah dia niatkan. Potongan ini, likulli imri'in ma nawa, sebagian ulama mengatakan ini mimbabi ta'kid, penekanan makna, memperjelas dari apa yang telah Rasul sebutkan, innamal amal bin niyat. Rasul pertegas lagi, wa innama likulli imri'in ma nawa, sehingga tidak ada makna baru atau hukum baru yang dibawa di dalam penggalan hadis ini. Namun para ulama lain mengatakan tidak, ini memiliki makna lain, makna baru, hukum lain yang tidak sama dengan yang sebelumnya. Apa itu? Yang pertama, pentingnya wa innama likulli imri'in ma nawa adalah ta'yin manwi, penentuan amalan yang dia niatkan. Misalnya, kita sholat wajib, harus ditentukan apakah ini zuhur atau asar. Dalam niat kita, ana mau sholat zuhur ini, ana mau sholat asar. Begitu pula, kalau kita misalnya musafir, kemudian kita sholat sampai di rumah, qadha, baik, kita sholat zuhur dulu, kemudian asar. Niatnya harus ditentukan ta'yin, bahwa ini sholat sekarang aku lakukan adalah sholat zuhur, dan setelahnya aku sholat ini sholat asar. Demikian, wa inna likulli imri'in ma nawa, untuk menta'yin, menentukan tiap amalan yang dilakukan. Kalau saja tidak ada ini, tanpa ada potongan hadis ini, wa innama likulli imri'in ma nawa, mungkin orang bisa berdalil innamal a'mal binniyat. Amalan tergantung niatnya, karena niatnya mengkodok sholat yang tertinggal tadi ketika safar, cukup sudah. Duhur, asar digabung jadi satu. Tapi kita katakan tidak, enggak boleh. Karena Rasul katakan, wa innama likulli imri'in ma nawa, anta hasta'i. Harus anta tentukan, sekarang sholat apa ini? Duhur dulu, baik, kemudian asar, dan begitu seterusnya. Yang kedua, seperti kata Ibnu Sama'ani, amalan yang semula itu adat, kebiasaan manusia, bisa berubah menjadi ibadah jika diniatkan takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya, makan, minum, semula ini adat, perkara yang diperlukan oleh manusia dalam hidup. Tetapi jika seorang mukmin makan, minum, tidur, dan yang lain-lain, niatnya adalah agar jasadnya kuat, sehat, sehingga ibadah dengan baik kepada Allah, sholat dengan baik, tidak kelaparan, tidak lemas tubuhnya, maka makan dia pun menjadi ibadah berpahala baginya, mendatangkan pahala bagi dia. Ini makna yang Abdullah bin Mas'ud katakan, wa inni lahtasibu naumati ibadah, aku menganggap tidurku pun ibadah. Karena dia niatkan dengan tidur itu, nanti pagi subuh bangun fresh, sihat, bisa sholat dengan khusyuk, kuat dalam ibadahnya, maka tidur pun menjadi ibadah, berpahala. Dari mana itu kita pahami? Dari hadis ini, wa innama likulli imri'in ma nawa. Demikian pula hadis ini, para ulama sebutkan kesimpulan yang mereka fahami dari hadis ini, Nawawi katakan ada dua. Yang pertama, ada amalan yang mana ketika telah dia lakukan, maka tidak bisa dirubah niatnya. Tidak bisa dirubah niatnya. Karena Rasul katakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Contohnya begini, misalnya, antum puasa hari Kamis, niat dari subuh puasa sunnah Kamis, berjalan terus sampai maghrib, berbuka, iftar. Ketika iftar, antum ingat misalnya, ya Allah, ana ini punya den puasa Ramadan satu hari, belum ana bayar, belum ana qadha. Nah, maka tidak bisa antum katakan, ya sudah hari ini tadi ana anggap untuk membayar hutang puasa Ramadan ana. Kan Rasulullah katakan, innamal a'mal binniyat, amalan itu tergantung niatnya. Kita katakan tidak bisa. Karena Rasul juga katakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Anta sudah niatkan dengan puasa hari ini tadi, puasa sunnah Kamis. Maka enggak bisa anta rubah niat anta untuk itu puasa bayar Ramadan misalnya, atau kafaro, atau nadar, dan semisalnya. Begitu pula contoh lain, misalnya anta bersedekah, memberi beras kepada fakir miskin misalnya, atau memberi sedekah kepada fulan, taruhlah misalnya 1.000 ringgit, setelah anta beri, anta baru ingat, ya Allah, ana kan ada hutang kepada fulan, punya den 1.000 ringgit yang anta kasih tadi. Baru ingat, ya sudah itu ana niatkan untuk bayar hutang sekalian. Tidak bisa, karena niat anta dari awal adalah bersedekah. Demikian, sehingga terbedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, terbedakan antara mana yang itu amalan ibadah, mana yang itu amalan adat, kebiasaan yang diperlukan oleh manusia. Kata Nawawi rahimahullah, ada amalan yang niat di situ menjadi syarat untuk sahnya amalan itu dan berpahalanya amalan itu sekaligus. Artinya jika kamu niat dari awal baik, maka kamu mendapat pahala sekaligus amalan itu teranggap sah, benar. Ini satu bagian. Bagian yang kedua, niat tersebut syarat untuk amalan itu mendapat pahala. Jika tidak kamu niatkan, maka kamu tidak punya pahala, tetapi tetap amalanmu sah. Tetap amalanmu sah. Tidak perlu diulang. Contoh, pada bagian pertama, yang mana amal niat, yang mana niat menjadi syarat untuk amalan itu sah dan berpahala. Dan ini banyak, sholat, wudhu, dan amalan-amalan ibadah yang lain, puasa, siam, niat di situ berpengaruh. Satu, untuk itu amalan menjadi sah. Yang kedua, untuk amalan itu berpahala bagimu. Kamu harus niat. Niat berpengaruh pada keduanya, sahnya dan juga berpahalanya. Yang kedua, contoh bagian yang kedua, yang niat di situ syarat untuk berpahalanya suatu amalan, tetapi tidak berpengaruh kepada sahnya. Para ulama sebutkan contohnya seperti adzan. Antum misalnya adzan. Adzan di surau, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah selesai. Tanpa anta niat. Ini niat untuk memanggil orang, sholat ke masjid. Tentunya berpahala. Kalau anta niat dari awal. Tetapi jika subhanallah karena lupa atau lalai, tidak niat dari awal. Sampai adzan selesai. Maka adzan ketika itu sah, tidak perlu anta ulang. Tetapi anta tidak dapat pahala dari adzan itu. Adzannya sah, tidak menjadi rusak karena anta tidak niat. Semacam dengan itu, satrul aurah, menutup aurat, pakai baju. Kalau anta niat dari awal, ana memakai baju ini untuk menutup aurat ana. Dan itu perintah Allah, perintah syariat. Ingat niat ini, maka anta pakai baju berpahala. Karena niat anta mentaati Allah dan Rasulnya, menutup aurat, berhias ketika sholat, menggunakan pakaian jubah yang bagus, putih, bersih, wangi, berpahala. Tapi ketika tidak ada niat, tergesa-gesa begitu saja, pakai baju habis mandi, pakai baju begitu saja tanpa ada niat, maka anta tidak dapat pahala dari pakai baju itu. Tetapi masalah tutup auratnya sah. Tidak perlu dilepas, diulang lagi, gak perlu. Karena sahnya sah. Gak masalah. Tetapi masalahnya anta tidak mendapat pahala karena tidak ada niat padanya. Demikian pada bab-bab yang lain. Secara umum, Nawawi sebutkan niat itu imma berpengaruh kepada sah dan berpahalanya suatu amalan, atau yang kedua, niat itu berpengaruh kepada berpahalanya suatu amalan, tidak berpengaruh kepada sahnya suatu amalan. Ini dari apa yang disebutkan oleh Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis, karena Rasul katakan innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapat apa yang telah dia niatkan. Ini dalil bagi para fuqaha yang meniat, yang mewajibkan, afwan, mewajibkan niat, baik itu dalam wudu, dalam mandi, janabat. Demikian menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, serta banyak fuqaha Islam yang lain. Hanya saja Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat niat tidak wajib dalam wudu, tidak wajib dalam wudu. Alasan beliau, karena wudu ini amalan yang sebagai wasilah, bukan maqasid. Dia sebagai wasilah saja. Kita wudu bukan hanya sekedar wudu, tapi untuk sholat, dan begitu. Maka karena dia amalan yang bukan tujuan utama, tidak disyaratkan niat padanya, menurut Abu Hanifah rahimahullah. Namun jumhur para fuqaha membantah beliau rahimahullah. Dengan pendapat beliau sendiri, Abu Hanifah, yang mewajibkan niat ketika tayamum. Padahal tayamum juga bukan ibadah yang dituju, bukan maqasid. Orang tayamum bukan untuk tayamum semata, tapi juga untuk sholat. Nah, mengapa kemudian dalam wudu tidak diwajibkan niat, sementara dalam tayamum diwajibkan niat? Itu ijtihad dari Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Nah, al-muhim itu pendapat dari Imam Abu Hanifah, dan kita dengar tadi jumhur mewajibkan niat, baik itu dalam wudu maupun dalam mandi janabat. Sehingga perlu, misalnya seseorang sedang mandi, sedang punya janabat, sedang junub, kemudian karena lupa, dia gak niat ketika mandi. Udah mandi begitu saja, biar, atau pakai shower misalnya. Gak ada niat untuk mengangkat janabat pada dirinya. Sampai dia selesai keluar kamar mandi, pakai handuk, pakai baju, dan seterusnya. Maka teranggap dia masih junub. Janabat itu belum terangkat, karena dia gak niat untuk angkat janabat dari dirinya. Niat penting menentukan innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis pula bantahan kepada Abu Hanifah, yang jumhur memegang hadis ini, membantah Abu Hanifah yang juga rahimahullah tidak mewajibkan mandi kepada orang kafir yang junub atau hadas, kemudian dia mandi atau wudu, kemudian dia Islam. Jadi ini Nasrani misalnya, masih dalam keadaan Kristiani, dia mandi janabat, atau kemudian dia wudu, kemudian dia masuk Islam, syahadat. Menurut Abu Hanifah, tidak perlu dia mengulangi wudunya, tidak perlu dia mengulangi mandinya. Tapi jumhur mengatakan, lah, dia harus mengulang. Kenapa? Karena kafir bukan ahlul ibadah. Tidak teranggap ibadahnya. Dia masih kafir. Dan tidak ada niat pada dia. Bagaimana dia niat kalau dia belum mengerti Islam? Dia tidak ada niat untuk mengangkat janabah pada dirinya. Dia tidak ada niat untuk mengangkat hadas ketika wudu pada dirinya. Oleh sebab itu harus dia ulang wudunya atau mandinya ketika dia telah Islam. Hadis ini pula menjadi dalil bagi para ulama yang mereka sebutkan bahwa seorang muslim ketika niatnya tentang sesuatu terbatas pada apa yang dia niatkan, hanya itu yang dia dapati di dalam niatnya, terkecualikan dalam masalah ini adalah masalah siam, puasa sunnah. Rasulullah sebutkan, man lam yubayitu siam minal lail fala siamalah, yang tidak niat puasa dari malam, tidak ada puasa baginya. Itu puasa wajib. Ketika itu puasa sunnah, boleh tidak niat dari awal, dari malam. Terbukti Rasulullah SAW sendiri. Pagi beliau tanya kepada Aisyah, ada makanan? Tidak ada ya Rasulullah. Hari ini aku puasa. Menunjukkan kalau itu puasa sunnah boleh tanpa niat dari awalnya. Awalnya enggak ada niat puasa. Tapi subhanallah di rumah tidak ada makanan sama sekali. Itu sudah sekalian puasa hari itu. Baru niat saat itu. Maka itu boleh. Ini tentunya istisna, pengecualian dari kaidah atau permasalahan yang mereka sebutkan terkait hadis ini. Hadis ini pula menjadi dalil di karangan para ulama bahwasanya perkara niat juga berpengaruh dalam masalah pernikahan, masalah tolak. Nah, di mana mereka sebutkan al-kinayat ini kembalinya kepada niat. Kinayat itu kata-kata samaran yang tidak jelas-jelas dia meniatkan atau melafadzkan tolak kepada istrinya. Misalnya, dia katakan kepada sang istri, anti, pulang saja ke rumah abah anti. Pulang sana. Anti pulang ke kampung sana. Apa yang dia maukan dengan pulang sana? Ini bercabang, bisa bermakna, ya pulang mungkin untuk silaturahmi, kunjung keluarga, bisa bermakna berarti ditalak, difirab, dicerai. Mana yang menjadi hukum adalah kembali kepada niat orangnya. Ditanya, apa anta niatkan dengan ini? Kalau dia meniatkan sebatas, ya anak suruh pulang, suruh ketemu abahnya, mungkin rindu, kangen. Maka ya tidak ada talak, tidak teranggap. Tapi jika dia katakan anak meniatkan talak dengan kata-kata itu, maka terjatuh talaknya, teranggap. Berarti sudah jatuh talak satu kepada istrinya. Kembalinya kepada niat. Innamal amal bin niat, amalan itu tergantung niat orangnya. Begitu pula hadis Imam Bukhari sebutkan dalil bahwa orang yang lupa, begitu pula yang salah dalam cerai, perceraian tidak teranggap. tidak teranggap. Orang lupa. Nah, misalnya dia tidak menginginkan untuk mencerai atau salah. Salah misalnya yang dia ingin ceraikan misalnya istri yang pertama. Tapi karena salah keliru, yukti masuk rumah istri yang kedua, kemudian dia katakan anti talik, anti saya cerai. Padahal dia enggak niat mencerai istri keduanya. Apa hukumnya? Innamal a'mal binniyat, kembali kepada hadis. Oh, amalan itu tergantung niatnya. Berarti tidak teranggap dia mencerai istri keduanya. Karena memang tidak ada dalam niatnya untuk menceraikan istri keduanya. Demikian pula bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat kufur wal'iyadzu billah tanpa dia sengaja, tidak niat, maka tidak dihukumi sebagai orang kafir. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis ketika seorang hamba yang kehilangan ontanya. Dia cari ke sana kemari di gurun pasir yang panas dan besar. Tidak dia jumpai. Padahal di situ bekalnya, makannya, minumnya, dan semuanya. Dia putus asa, pesimis, capek, hanya beristirahat. Begitu dia bangun, ontanya kembali di sisi dia. Karena begitu senangnya ini orang, dia ucapkan, Allahumma, ana rabbuka wa anta abdi. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Perkataan ini perkataan kufur. Tetapi Rasul katakan, akhta'a min syiddatil farah. Begitu hamba itu salah mengucap karena terlalu senangnya, terlalu bahagia. Dia tidak niat untuk mencela Allah. Dia tidak ada niat menghinakan Allah. Tidak ada niat mengucapkan kalimat kufur. Salah. Karena terlalu senangnya. Dan ini tentunya juga hujjah bagi kaum khawarij, qatalahumullah, yang mengkafirkan secara mutlak setiap orang yang mengucapkan atau melakukan kekufuran. Belum tentu itu niatnya. Orang macam-macam. Nah, al-muhim itu yang para ulama sebutkan, termasuk pula hadis ini dalil haramnya hilah. Hilah itu apa ya? Tahayul. Orang mencari-cari cara bagaimana bisa menyalahi syariat Allah, haram. Misalnya, safar semula halal. Mudah. Tetapi jika niatnya jelek, maka jadi haram. Misalnya di bulan Ramadan, niatnya memang dia ingin makan, ingin minum, maka dia safar. Dari Johor ke KL, dari KL ke Muar, entah kemana. Niatnya memang bukan ada keperluan di sana, tapi bagaimana dia bisa tidak puasa hari itu. Maka safarnya haram bagi dia. Dan dia berdosa. Ini hilah namanya. Innamal a'mal bin niat. Amalan itu tergantung niat orangnya. Kembali kepada hadis ini. Begitulah sedekah. 100 kambing harus dikeluarkan sedekah, zakatnya, maaf. 100 kambing sekian zakatnya, lembu sekian zakatnya sekian. Harta yang tersimpan emasnya sekian gram harus dikeluarkan zakatnya sekian. Hilah dia. Sebelum datang 1 tahun karena harus ada haul, dia ambil setengah gram emas misalnya untuk dia sedekahkan. Sehingga dengan itu berkurang nilai nisabnya. Maka dia gak kena zakat. Karena nisabnya gak sampai. Tapi niatnya memang niat yang rusak, yang jelek, agar terhindar dari kewajiban zakat, maka itu haram dan dia berdosa dengan perbuatan tersebut. Itu beberapa permasalahan terkait niat. Demikian pula pembunuhan, sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tahu para fuqaha Islam, para ulama kita membagi, ada yang namanya qatlul amad, pembunuhan dengan sengaja, ada yang namanya syibhul amad menyerupai kesengajaan, ada yang namanya qatlul khata, kesalahan. Hukumnya pun berbeda. Yang amat sengaja ada kisos, hukum mati pelakunya, kisos. Tetapi syibhul amat dan juga khata tidak ada kisos padanya. Yang ada dia membayar, dia tebusan. Kenapa tidak ada kisos? Karena dia dari awal memang tidak niat untuk membunuh. Tidak niat untuk membunuh. Syibhul amat mereka sebutkan misalnya memukul dengan alat tumpul yang semula itu tidak membunuh. Tetapi subhanallah orangnya mati. Misalnya karena berkelahi, cekcok, begini begitu. Na'udzubillah. Dia pukul lawannya ini dengan batang kayu misalnya, ranting, pohon. Tepat di pahanya misalnya, di kakinya, dia pukul. Nah, tempat itu semula bukan tempat yang mematikan, tidak membunuh. Tapi subhanallah dengan pukulan itu dia jatuh dan mati. Nah, ini syibhul amat, menyerupai tapi tidak disebut amat. Karena orangnya pun tidak niat membunuh. Al-Muhim dibedakan hukumnya satu dengan yang lain, kembali karena niat orangnya. Segalanya kembali kepada niat orangnya. Dibedakan ibadah yang satu dengan yang lain karena niat, amalan yang satu dengan yang lain juga dibedakan karena niat, adat, kebiasaan, rutinitas sehari-hari dibedakan, bisa jadi ibadah, bisa tidak, tergantung niat. Sah atau tidak sah suatu amalan, berpahala atau tidak berpahala suatu amalan, semuanya kembali tergantung niat orangnya. Terkecuali, para ulama sebutkan dalam hal ini, yang tidak perlu niat adalah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan tidak diketahui kematiannya kecuali setelah lewat masa iddahnya. Kita tahu iddahnya wanita ditinggal mati suami 4 ashurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Baik. Al-Muhim ini laki safar entah kemana jauh, tidak diketahui beritanya. Tidak diketahui kabar beritanya. Setelah lewat 1 tahun, 12 bulan berarti, baru polis dapat info, dapat ini, bahwa fulan telah meninggal 1 tahun yang telah lalu. Tapi berarti istrinya sekarang, kan dia tidak menjalani masa iddah. Bagaimana masa iddah? Dia jalani, dia gak niat, gak tahu kapan suaminya mati. Tetapi sudah lewat, bukan lagi 4 bulan 10 hari, 12 bulan sudah. Maka para ulama katakan ketika itu tidak ada niat baginya untuk menjalani iddah. Karena sudah lewat masa iddahnya bahkan. Ini juga istisna, pengecualian. Semula iddah harus ada niat. Dia niat menjalani masa iddahnya, ditinggal mati oleh suaminya, terhitung mulai hari kapan suaminya meninggal, jalan 4 bulan 10 hari. Tetapi yang ini, kasus yang kita sebutkan tadi, itu pengecualian dari hukum secara umum tentang pentingnya niat untuk iddah seorang wanita, istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, baik. Kembali kepada hadis, Rasulullah SAW sebutkan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi." Yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Kanat hijratuhu lidunya yusibuha, aw imra'atin yankihuha, wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrah semula maknanya adalah meninggalkan sesuatu. Hajara. Hijrah disebutkan demikian karena hakikatnya sebagaimana Rasulullah sebutkan, wal muhajir man hajara ma'anahallahu anhu. Seorang yang hijrah adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu muhajir. Termasuk hijrah dulu dari Mekah ke Madinah. Karena memang dilarang mereka untuk tetap di Mekah. Karena tidak merdeka. Tidak bebas menjalankan agamanya. Diperintah untuk pindah ke Madinah. Wajibkan. Begitu pula seorang Muslim yang tinggal di negeri kufar. Nah, tidak dibenarkan dia di situ untuk hijrah ke negeri lain Muslim yang dia lebih bebas untuk beribadah kepada Allah. Nah, semula di zaman Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, karena ketika itu Mekah Darul Kufur, tapi setelah Rasul kuasai kembali di Amul Fatah sama para sahabatnya, maka kembali Mekah ke pangkuan kaum muslimin, menjadi kota umat Islam. Maka Rasul katakan, la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, karena Mekah bagian dari kaum muslimin saat itu, semenjak saat itu. Walakin jihadun wa niyyah. Tetapi yang tetap ada jihad dan niyyah. Artinya, jika safar atau hijrah itu karena untuk jihad fisabilillah atau niat, ya, ini niat yang salihah, semacam untuk talabul ilm, pindah dari satu negeri ke negeri lain dalam rangka niat untuk mencari ilmu, maka itu boleh. Dan terus ada sampai yaumul qiyamah. Dan itu yang Rasulullah sebutkan, la tanqati'ul hijrah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hijrah tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya, yakni hari kiamat. Sepanjang itu negeri kufar, orang tidak bebas di sana untuk beribadah, azan pun tak boleh, ibadah dipersulit, nah, menjalankan syariat dipersulit, maka hijrah jika itu memungkinkan bagi seorang muslim atau muslimah. Kemudian kembali kepada hadis, Rasulullah sebutkan yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Arti hadis, jika niatmu ketika hijrah adalah kepada Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahmu kamu dapati sebagai orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Pahalamu sempurna. Walaupun belum sempurna atau tidak kesampaian hijrahnya. Itu yang Allah sebutkan dalam Quran, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Yang keluar dari rumahnya untuk hijrah kepada Allah, lalu dia meninggal di tengah jalan, maka sempurna hijrahnya, sempurna pahalanya di sisi Allah. Semula beberapa sahabat resah, sedih melihat beberapa sahabat yang belum sampai ke Madinah, mereka meninggal di tengah jalan. Maka turun ayat ini, walaupun dia belum sempurna hijrahnya, sudah teranggap sempurna pahalanya karena niat dia adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Serupa dengan itu hadis orang yang membunuh 100 orang, ma'ruf, hadis masyhur. Al-Muhim setelah dia bertemu dengan seorang alim, diperintah untuk pindah dari kotanya ke kota lain, dari desanya ke desa lain. Hijrah dia pindah. Di tengah jalan ternyata dia mati. Belum sampai ke sana, tapi niatnya adalah hijrah ke sana untuk bertobat kepada Allah. Turun dua malaikat. Yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat adab, berebut untuk narik orang ini. Yang malaikat adab untuk mengadab orang ini, yang malaikat rahmat untuk merahmatinya. Sampai Allah turunkan malaikat ketiga sebagai hakim, penengah, menyelesaikan. Diukur mana yang lebih dekat. Ternyata jasad orang ini lebih dekat ke desa yang dia tuju, yang dia inginkan. Maka diambillah dia oleh malaikat rahmat. Waqa'a ajruhu 'alallah, sempurna pahalanya di sisi Allah karena niat orangnya. Maka besar pengaruh niat bagi seseorang dalam amalan ibadahnya. Hadis Rasul katakan diulang, yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Rasul tidak katakan maka hijrahnya kepada yang telah dia niatkan, tetapi diulang oleh Rasulullah, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena mulianya hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Karena besarnya pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Selain mulianya lafaz itu sendiri. Kembali disebut nama Allah. Wa hijratuhu ilallah wa rasulih. Nah, adapun yang kedua, ketika niat hijrahnya selain itu, tidak ada keikhlasan, dunia yang ingin dia dapati, wanita yang ingin dia nikahi, cukup Rasul katakan, maka hijrahnya seperti yang telah dia niatkan. Ila ma hajara ilaih. Rasul tidak ulang seperti pertama, maka hijrahnya adalah untuk dunia yang ingin dia dapati, atau wanita yang ingin dia nikahi. Rasul enggak ulang. Kenapa? Karena hinanya orang yang melakukan ibadah hijrah dalam hal ini, sementara niatnya dunia atau wanita, hina dan jelek, rendah orang yang melakukan ibadah, namun tujuan dan niatnya untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, ketika Rasul katakan dunia untuk dia dapati, maka itu mencakup semua isi dunia, segalanya, termasuk wanita, adalah dunia. Tetapi secara khusus, Rasul sebutkan, dan wanita yang ingin dia nikahi. Kenapa para ulama sebutkan? Karena lebih besarnya godaan wanita, fitnah wanita dibanding fitnah-fitnah dunia yang lainnya. Rasulullah sebutkan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Inna awwala fitnah di Bani Israel kanat fin nisa. Takuti dunia, takuti wanita, karena fitnah pertama Bani Israel ada pada wanitanya. Oleh sebab itu, hadis banyak mengajarkan kepada kita untuk selalu mengingat dan meluruskan niat kita, membenahi niat kita dalam segala amal ibadah kita, bahkan dalam muamalah kita, bahkan dalam keseharian kita, tidur, makan, minum, berpakaian, dan yang lain-lainnya. Memang sulit dan berat, dan memangnya perkara berat, perkara yang menuntut adanya perjuangan dan kesungguh-sungguhan dari kita. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri katakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Aku paling berat justru menghadapi niatku sendiri. Membenahi niatku paling berat, karena dia terus berbolak-balik kepada diriku. Sesaat orang ikhlas, sesaat berubah niatnya. Nah, sholat, orang mungkin dua orang berdekatan, satu shof bersebelahan, tapi nilai sholatnya di sisi Allah antara langit dan bumi. Kenapa? Karena niat orangnya jauh berbeda. Itu makna yang Ibnu Mubarak sebutkan, rubba amalin saghir tukabbiruhu niyyah. Betapa banyak amalan kecil tapi menjadi besar karena niat orangnya. Di sisi Allah menjadi amalan besar. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak pula amalan besar itu tetapi jadi kecil di sisi Allah karena juga niat orangnya. Semua kembali kepada niat. Itu yang Rasul ingatkan. Innamal a'mal bin niat. Amalan hanyalah tergantung niat orangnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan masing-masing orang mendapati sebatas apa yang telah dia niatkan. Itu mungkin secara ringkas, mukhtasar dari syarah yang para ulama sebutkan terkait hadis azim, hadis yang sangat penting, hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang perlu selalu kita ingat dalam keseharian kita. Nah. Bisa soal jawab sedikit, Ustaz? Ada soalan bisa? Fadal. Yang pertama tadi, penjelasan Ustaz tentang niat ketika dalam solat. Kalau contoh, kita merubah niat kita di tengah-tengah amalan, contohnya contohnya puasa sunat, dari awal pagi kita mau puasa, meniatkan satu puasa yang lain, tapi kemudian di waktu sore kita ubah niat kita, apa bisa gitu? Tidak boleh. Itu faedah dari apa yang Rasul sebutkan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Anta sudah niatkan dari awal ma nawa yang sudah anta niatkan puasa ini, maka tidak bisa anta rubah, anta ganti untuk niat puasa yang lain lagi. Nah, termasuk niat kita, contohnya kita mengikuti imam, tapi kita enggak tahu sama ada imam itu solat tamam ataupun solat kasar. Kemudian setelah rakaat kedua baru kita tahu imam itu solat tamam. Jadi kita merubah niat kita dari kasar pergi ke tamam. Itu gimana juga. Gimana apa? Maksudnya niat kita dari awal mau solat kasar dua rakaat. Kita menyangka teman kita ini solat kasar juga. Jadi kita masbuk. Jadi setelah selesai dua rakaat, ternyata teman kita yang menjadi imam ini bangun rakaat yang ketiga untuk solat empat rakaat. Jadi gimana waktu itu kita harus boleh merubah niat kita dari dua rakaat kasar mengikut imam menjadi empat? Sebentar, anta posisi musafir. Musafir, nah. Taib, solat di belakang. Solat di belakang teman kita yang mungkin tidak faham bolehnya solat kasar dua rakaat. Dia menjadi imam, kita masbuk. Jadi kita menyangka bahwa dia faham kita boleh untuk kasar. Jadi kita terus niatkan kasar dua rakaat. Tapi ternyata dia buat empat. Nah, kalau masalah itu tentunya kembali kepada apa yang Rasulullah SAW sebutkan, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Maka kewajiban makmum saat itu terus mengikuti imamnya. Walaupun dari awal dia meniatkan qasar, dua rakaat mungkin, maka dia lanjutkan ikut bersama imamnya sampai selesai. Soalan yang kedua Ustaz, tadi yang terkait talak, maksudnya kalau seseorang itu tidak meniatkan untuk talakkan istrinya, jadi talaknya tidak terkira. Bagaimana dengan hadis Nabi yang ana pernah dengar, hadis Nabi yang menyebutkan ada beberapa perkara yang kalau ianya walaupun gurauan tetapi ianya terkira. Salah satunya adalah talak. Kita bergurau dalam mentalakkan istri kita, walaupun kita bergurau, kita tidak meniatkan, tetapi tetap jatuh talaknya. Beda permasalahannya. Yang kita sampaikan tadi dari para ulama terkait kinayat at-talak. Kata-kata, kalimat yang tidak jelas-jelas itu tolak. Itu kembali kepada niat orangnya. Misalnya seperti tadi, seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti pulang sana ke orang tuamu sana. Ini kan gak jelas-jelas anti anak talak. Kembalinya kepada niat. Kalau dia dengan itu meniatkan tolak, jatuh talaknya. Tetapi jika dia tidak meniatkan dengan itu tolak, dia tidak teranggap tolak darinya. Adapun hadis yang anda sebutkan, benar Rasulullah SAW sebutkan, thala tajidduhun najid wa hasluhun najid. Tiga perkara yang sungguh-sungguhnya adalah sungguh-sungguh, serius. Serius dan bercandanya pun teranggap serius, sungguhan. Salah satunya adalah tolak. Karena Rasulullah SAW dengan itu ingin mengajarkan kepada umatnya perkara ini bukan perkara sepele, bukan masalah kecil. Bukan perkara yang pantas untuk dijadikan canda dan gurau. Perkara yang tidak boleh dijadikan main-main. Karena masalah besar, masalah penting, masalah serius. Termasuk talak ini. Tidak boleh dijadikan mainan oleh seseorang. Ami Abdurrahman mau tanya soalan, Ustaz. Ahlan, fadhal. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah tayamum, Ustaz. Ana disuruh cari debu. Ana pekerja. Yang minta ni orang atasan. Jadi ana disuruh cari debu untuk istrinya buat tayamum. Tapi kita enggak punya masalah air. Air tu ada, maknanya enggak punya masalah kan? Jadi dari sebab disuruh tu ana bikin, ana buat. Jadi ana ni disabitkan bersubahat dengan perbuatan tu atau macam mana? Sebentar, istrinya ni sakit kah atau bagaimana? Tak. Setahu ana tak. Tapi mungkin mau dijaga makeupnya atau apa. Ini orang-orang kerabat diraja yang atas-atasan tu. Lama ya cuy, tak boleh. Tidak sah tayamannya. Tayamum ibadah. Allah syariatkan sebagai ganti ketika tidak ada air atau orang uzur. Sakit atau semisalnya tidak bisa menyentuh air. Rasulullah sebutkan al-wudhu tahurul mu'min. Afwan, at-tayamum tahurul mu'min wa illam yajidil ma' asra sinin. Fa'idha wajidil ma' fal yumissahu basaratahu. Tayamum itu bersucinya seorang muslim walaupun 10 tahun. Selama dia tidak menjumpai air. Tapi begitu dia menjumpai air, wajib dia harus kenakan air pada kulitnya. Antum jangan turuti permintaan beliau yang menyuruh untuk cari debu atau semisalnya. Dinasehatkan kepada beliau dengan hikmah, dengan baik. Maaf, tayamum itu hanya boleh ketika orang sakit, begini. Ya Allah, insyaAllah. Syukran, Ustaz. Khair, insyaAllah.